dan batin. Dunia ini penuh coba, salah godaan. Kadang ada kehilafan dan kesalahan. Hari karena ketakwaan, mohon ampunnya untuk satu kebanggaan dunia akhirat. Ada kehilafan dan kesalahan. Hari kena ketakwaan, mohon ampunnya untuk satu kebahagiaan dunia akhirat. Dunia ini penuh coba, salah godaan. Kadang ada kehilafan dan kesalahan. Hari kena ketakwaan, mohon ampunnya untuk satu kebahagiaan dunia akhirat. Dan kesalahan karena ketakwaan, mohon ampunnya untuk satu kebahagiaan dunia akhirat.